Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yaqul Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار A'adhani Allah wa iyyakum minad dalalati wan nar. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Falhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat, hidayah, taufiknya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu kembali, kita bisa menghadiri majlis ta'alim ini tanpa adanya halangan. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, fa insyaallah kita akan melanjutkan kembali untuk mengkaji, mendengarkan penjelasan-penjelasan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jawziyah dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi ataukah Ad-Da'wa Ad-Dawa. Namun sebelum itu, ada sebuah pertanyaan untuk thalabah tentunya. Pada kesempatan kali ini, ataukah sekarang ini kita sudah memasuki salah satu bulan, naam, bulan Hijriah tentunya, bulan Islam. Tayyib, belakangnya Idris ini siapa? Ayo, anta. Namanya siapa? Muhammad asalnya. Jelasnya. Ndak ya Mas Muhammad. Sekarang kita sedang dalam bulan apa? Rabiul Awal santa. Ndak ya Ja'far. Bulan Rabiul Awal ini sebagian kaum muslimin ada yang melakukan sebuah acara yang sangat berharga di sisi mereka. Acara apakah tersebut? Enggak tahu. Nah, Kampung Lot siapa ini? Abdullah. Saya. Ndak ya Abdullah, Kamla. Gimana? Apa itu? Hah? Wallah Allah. Saya. Buya Lali. Banyak nih Buya Lali ini. Acara apa yang mereka lakukan pada bulan Rabiul Awal ini, sebagian mereka? Wallahu a'lam. Nah, nanti semakin malam semakin terdengar keras. Zuhair tahu? Acara apa itu? Walimahan atau apa? Apa Zuhair? Sambilnya walimahan kemarin. Tahu enggak? Acara apa? Dikeraskan suaranya. Enggak jelas. Acara apa, Pak? Muludan nggih. Nganggi D napa T, Pak? D nggih, senes mulutan nggih. Nah. Oh gitu ya. Baik, berjanjian. Nah. Jadi sebagian kaum muslimin di bulan ini 6 sejak malam pertama masuknya bulan Rabiul Awal sampai nanti puncak-puncaknya malam ke berapa? 12. Itu melakukan acara yang di sisi mereka sangat-sangat berharga, sangat-sangat istimewa. Bahkan sebagiannya ada yang sampai larut malam mengadakan acara tersebut meskipun subuh hanya jam 7 pagi telat. Ya, matahari sudah dorong-dorong tinggi, mereka baru terbangun ya karena malamnya melakukan acara itu. Dan di sisi mereka subuhan telat, sholat subuh telat itu lumrah. Ya, bahkan kalau tidak sholat subuh itu biasa. Tapi kalau sampai tidak ikut acara tersebut, ini menyelisih adat kebiasaan. Nah, sesat seperti itu. Nah, menyimpang. Baik. Acara tersebut adalah acara mauludan. Nah, dari kata maulud ditambah imbuhan an, ya, masdar buatan sendiri. Ya, kalau dalam bahasa Arab ada masdar sinai, nah, masdar buatan. Kalau di bahasa kita juga ada masdar buatan, ya, ditambah an, muludan. Ya, ini memperingati hari kelahiran Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, satu pertanyaan terjawab, acara mauludan. Pertanyaan yang kedua, acara memperingati hari kelahiran Rasul alaihi salatu wassalam atau yang kita kenal dengan mauludan itu, apa hukumnya? Nah, hukumnya wajib ataukah mustahab ataukah makruh ataukah apa? Nah, ini yang ayo, tayo. Namanya siapa? Khalid. Nah, masyaallah. Di sini juga ada Khalid pas dengan antum badannya. Nah. Anda hukumnya bagaimana? Hah? Haram. Bid'ah, tayo. Antum bisa mengatakan bid'ah. Dalilnya apa? Dasarnya apa? Hah? Antum mengatakan itu bid'ah, dalilnya apa? Daripada kita memperingati kelahiran, nah itu mendingan kita memperingati hari kelahiran Nabi kita. Ayo, Nabi kita, Nabi terakhir, Nabi yang agung, mulia, Nabi akhir zaman, ya pimpinan para Nabi dan Rasul. Zain, daripada memperingati hari ulang tahunnya orang kafir. Nah, dalilnya antum apa? Kemantan itu bid'ah sehingga enggak boleh. Para sahabat Rasul tidak melakukannya. Kok tahu? Dari mana? Dalam hadis ada. Kalau antum sebutkan hadis insyaallah naam itu lebih kuat. Wallahu alam. Antah Mas Jumbang. Jombang juga basis ini ya. Nah, dalilnya apa? Dalilnya yang menyebutkan bahwa acara-acara seperti itu bid'ah, tidak boleh. Tayyib, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Ucapan Imam siapa itu? Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Arwa Muslim. Ucapannya siapa? Ucapan Rasul alaihi salatu wasalam. Ini sabda Rasul alaihi salatu wasalam diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari sahabat siapa? Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, yakni istri beliau sendiri. Tayyib. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa saja yang melakukan perbuatan yang tidak ada tuntunannya dari kami, dari Rasul, maka amalan tersebut tertolak, muspro, sia-sia. Naam. Tidak ada ganjarannya, tidak mendapatkan pahala. Naam. Karena sebuah amalan yang akan diterima di sisi Allah Azza wa Jalla harus memenuhi dua persyaratan. Yang pertama ikhlas, yang kedua sesuai dengan bimbingan Rasulullah. Ketika kita melakukan acara seperti itu ikhlas, ya, lillahi ta'ala, tapi karena tidak sesuai dengan bimbingan Rasul, maka tertolak, tidak mendapatkan pahala, tidak diterima, sia-sia, muspro, mubazir amalannya. Nah, mendingan baca Quran. Nah, semakin banyak yang kita baca, kita insya Allah akan semakin banyak mendapatkan pahalanya, karena satu huruf akan mendapatkan 10 pahala. Nah, lah kalau seandainya ada yang mengatakan, ini masih santri semua ya. Nah, lah yang kini barusan, ayo, cerita juga ya. Ayo, wah, masya Allah ini kompak. Nah, mas siapa namanya? Dedi. Mas siapa? Deni. Ayo, Mas Deni. Deli. Deli. Masya Allah. Belum punya nama yang islami gitu. Enggak harus dengan anu jeneng apa ngutai enggak apa. Belum ya. Abdurrahim itu ya. Oh, Ibrahim. Tayyib, masya Allah. Indah ya Ibrahim. Nama Nabi. Tayyib. Abul Muwahidin. Indah ya Ibrahim. Alias Deli ya. Tayyib. Bagaimana kalau ada yang mengatakan kepada antum, ya berarti pakai mic seperti ini juga enggak boleh di tengah. Itu lampu kayak gitu juga enggak boleh di tengah. Terus apa lagi? Ini pisau ini juga enggak boleh di tengah. Nah, gimana antum jawabnya? Berarti semua ini di tengah, dulu enggak ada pada zaman Rasul, sekarang kok ada? Nah, itu kipas juga itu di tengah itu. Jawabnya gimana antum? Celata banyak juga ini. Nah, berarti ini semua enggak boleh. Ditiadakan aja, buang aja. Haram, bid'ah, enggak boleh. Enggak ada pada zaman Rasul. Ah, jawabnya gimana antum? Enggak tahu. Baik. Antum mau ya? Perkara yang dimaksud dalam hadis itu adalah masalah agama. Tayyib. Jadi bid'ah yang terlarang, bid'ah yang apa namanya itu tidak boleh. Naam. Itu adalah dalam permasalahan agama. Perkara-perkara baru yang diada-adakan dalam agama ini yang tidak pernah diajarkan, yang tidak pernah dituntunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, terus terkait dengan hal-hal yang kita sebutkan tadi bagaimana? Boleh. Baik. Hal-hal yang terkait dengan dunia ini hukumnya boleh-boleh saja. Nah, karena para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in pada zaman Rasul alaihi salatu wasalam juga mereka membuat hal-hal ataukah perkara-perkara untuk kebutuhan kehidupan mereka di dunia ataukah yang terkait dengan urusan dunia dan tidak dilarang oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Nah, bahkan Rasulullah SAW menegaskan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu terkait dengan urusan dunia kalian. Nah, terkait bagaimana bikin pesawat, kalian lebih tahu. Terkait dengan bagaimana bikin molen, kalian lebih tahu. Molen makanan ya, bukan molen yang itu. Ya, bagaimana cara membuat undi-undi ceplus dan semisalnya, kalian lebih tahu. Sehingga masalah dunia ini tidak masuk dalam kategori bid'ah yang dilarang. Meskipun dalam bahasa itu masuk dalam pembahasan bid'ah, tapi secara bahasa. Adapun secara syariat yang dilarang adalah yang dalam permasalahan agama. Nah, sekarang setelah kita mengetahui bahwa yang dilarang, yang tidak boleh itu adalah bid'ah dalam agama, sesuatu yang diadakan naam dalam agama ini. Selanjutnya, apa sih definisi bid'ah yang dilarang dalam agama tadi? Ya, apa sih kriteria dari sebuah bid'ah yang terlarang dalam agama tadi? Maka jawabannya sebagaimana disebutkan oleh naam para ulama, kriterianya adalah segala sesuatu yang diadakan ataukah dibuat untuk menyelisihi al-haq ataukah yang datang dari Rasul alaihi salatu wasalam, kemudian dilakukan secara terus menerus dan dijadikan sebagai taqarruban ilallahi azza wa jal, untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, segala sesuatu yang diadakan ataukah dibuat untuk menyelisihi al-haq atau kebenaran, atau dengan kata lain ya, secara otomatis menyelisih al-haq, menyelisih kebenaran, kemudian dilakukan secara terus menerus ya, rutinitas. Nah, setiap bulan ini pasti mengadakan itu, setiap malam ini mesti mengadakan hal itu, pen rutin. Nah, dan dijadikan sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka itu adalah perkara yang dikatakan bid'ah yang dilarang dalam agama. Nah, kemudian ma'asyiral ikhwan rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan untuk mendengarkan penjelasan dari Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Ataukah sebelumnya terkait dengan definisi ataukah kriteria barusan ini, seperti yang juga telah kami sampaikan di awal tadi, bahwa mereka lebih menganggap banyak pahalanya ketika mengikuti acara mauludan tadi, berjanji di malam hari, daripada membaca Al-Quran ya, daripada nanti sholat subuhnya di awal waktu, apalagi ke jamaah seperti itu. Mereka lebih menganggap acara itu lebih mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla daripada yang lainnya, sehingga mereka ya diewangi ataukah di naam, sampai mereka melakukan begadang sampai tengah malam, kemudian sholat subuhnya telat-telat. Nah, bahkan ada yang juga tidak melaksanakan sholat subuh. Kemudian kita baca penjelasan dari Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah selanjutnya. Faslun, dararudz dzunubi fil qalbi ka darri as-sumumi fil abdan. Dampak negatif dari dosa terkait dengan kalbu seperti dampak yang ditimbulkan oleh racun terkait dengan badan. Saya ulangi, dampak negatif ataukah kerusakan yang ditimbulkan oleh dosa terkait dengan kalbu ini seperti dampak ataukah kerusakan naam yang disebabkan oleh racun terkait dengan badan. Kata beliau rahimahullah ta'ala, fal narji' ila ma kunna fihi min zikri dawa'id da' alladhi in istamarra afsada dunyal abdi wa akhiratuhu. Mari kita sekarang kembali mengkaji, mempelajari permasalahan yang dulu sedang kita bahas, sedang kita kaji. Yani di awal-awal kitab kita sedang membahas ataukah mengkaji sebuah permasalahan min dzikri dawa'idda, tentang penyebutan ya obat dari sebuah penyakit. Sehingga judul ataukah kitab ini dinamakan dengan ada wa dawa, penyakit dan obatnya. Yang mana penyakit tersebut apabila seorang terus-menerus melakukannya, dosa tersebut yang dilakukan oleh manusia secara terus-menerus, maka akan menjadikan afsada dunyal abdi wa akhiratuh. Dunia seorang hamba akan rusak, akan hancur di dunia ini, demikian pula kehidupan di akhiratnya. Nah, dan ini sangat jelas, sangat banyak ya kenyataan yang kita dapati di muka bumi ini. Ketika seseorang terus menerus melakukan kemaksiatan, melakukan perbuatan dosa, maka dunianya pun akan rusak. Nah, ditambah lagi akhiratnya pun juga akan rusak. Misalkan yang suka beli buntut, ya bukan buntut kambing wala buntut sapi, tapi togel gitu ya, nomor. Nah, di antara mereka ada yang qadarullah ya. Nah, kalau orang jamaatan dilalah qadarullah. Ya ada cerita, cerita nyata. Dia suatu ketika ayahnya atau ibunya sakit. Ya. Kemudian karena sakit sehingga dibawa ataukah dirujuk ke rumah sakit. Dan di sana mendapatkan nomor urut ataukah nomor apa namanya itu? Nomor induk atau nomor apa itulah ya. Baik. Nah. Kemudian dia iseng-iseng mendapatkan nomor urut ataukah nomor induk untuk ayah ataukah ibunya yang sakit tadi. Ya. Dia beli sesuai dengan nomor tersebut. Nah. Qadarullah ya, Allah Ta'ala kehendaki yang dia beli tadi keluar nomornya. Sehingga dia pun mendapatkan hadiah. Yaitu mendapatkan uang yang banyak lah gitu ya. Nah. Kemudian alhamdulillah dia masih ya mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Ada yang memberikan tanbih kepada dia, mengingatkan dia. Ya, mertuanya itu ya, mertuanya ingatkan dia. Dengan bahasa Jawa orang mertuanya itu pun mengatakan, "Nah. Ayo sono terus kene, Arab dadi wong pelarat, ini Arab dadi wong kiri gitu ya." Nah. Karena memang kenyataan yang ada, mereka yang membeli lotre atau kan beli nomor buntut seperti itu, mereka habis-habisan. Ya entek ngalas entek ngomah. Nah, apa-apa dia jual untuk supaya mendapatkan nomor yang bagus, sampai orang gila dia tanya. Nah, di bangcu-bangcu sambil nongkrong buka gini, lihat anu cocokan dengan apa namanya itu kamus apa itu ya, bukan kamus Munawir ya, kamus apa itu. Nah, cocokkan nomornya. Kadang juga ada yang sedang kecelakaan, dia bersegera untuk mendatangi untuk melihat plat nomornya, kemudian dia beli nomornya. Nah, kebanyakan dari mereka seperti itu, ya entek ngelas entek ngomah, rugi. Ya, dapat lotongnya cuma satu kali, tapi nah, kerugiannya ratusan kali, bahkan sampai ya tadi habis-habisan. Nah, sehingga di dunia ini sudah jelas rusak dunianya. Nah, rusak dunianya. Kemudian yang suka minum khamr misalkan, juga demikian itu. Minum satu botol yang dulunya sudah teler, sekarang enggak ter lagi. Ya, akhirnya dua botol, tiga botol, empat botol, enggak ter lagi. Akhirnya ya, buat oplosan sendiri, racun pun dia minum. Ya, supaya teler tadi. Akhirnya sudah teler terus, enggak sampai bangun-bangunan itu. Mati, rusak dunianya. Nah, sehingga sebelum itu, nah, terkadang yang melakukan kemaksiatan-kemaksiatan seperti tadi, rumah tangganya sudah berantakan. Ya, padu dengan istrinya, padu dengan mertuanya, dengan orang tuanya misalnya. Rusak dunianya, belum lagi terkait dengan akhiratnya. Sehingga apa yang boleh sebutkan ini banyak kita dapati dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan tentunya sangat banyak contoh-contoh yang bisa kita lihat, yang bisa kita buktikan. Nah, ketika seseorang terus-menerus dalam melakukan kemaksiatannya, maka akan menjadikan dunianya rusak, ya, hancur, dan juga akhiratnya pun akan hancur rusak. Kata beliau, "Fama yanbaghi ayyu'lam." Maka termasuk dari perkara yang sepantasnya untuk diketahui, "Annadz-dzunuba wal ma'asi tadurru walabud." Yang namanya dosa-dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan itu akan menyebabkan kejelekan. Dan itu pasti. An-nadhararaha fil qalbi, dan kejelekan, dampak negatif dari dosa dan kemaksiatan itu terkait dengan kalbu, kadhararis sumumi fil abdan, seperti kerusakan yang ditimbulkan oleh racun terkait dengan badan. Ya. Ala ikhtilafi darajatiha fid darar, dan kerusakannya, kejelekannya, nah, itu sesuai dengan tingkatan-tingkatan, derajat-derajat dari banyak sedikitnya dosa dan kemaksiatan yang dia lakukan, sebagaimana racun itu pun nah bertingkat-tingkat apa namanya dampak negatifnya, pengaruhnya sesuai dengan kadar racun yang dia minum ataukah yang masuk dalam tubuhnya. Wa hal fid dunya wal akhirah syarrun wa da'un illa sababuhu adz-dzunub wal ma'asi. Apakah ada di dunia maupun di akhirat sebuah kejelekan maupun sebuah penyakit kecuali sebabnya adalah dosa dan kemaksiatan? Maka jawabannya, kejelekan, kerusakan, penyakit yang ada di dunia maupun di akhirat, ya, itu sebabnya adalah dosa dan kemaksiatan. Nah, sumber-sumbernya, ujungnya, ima dosa ataupun kemaksiatan. Nah, faman ladzi akhrajal abawaini minal jannah. Kiranya apa yang menjadikan ayah dan ibu kita, yakni Nabi Adam dan Hawa. Ya. Apakah kiranya yang menjadikan kedua ayah kita, ayah dan ibu kita, yakni Nabi Adam dan Hawa, yang menjadikan beliau dikeluarkan dari al-jannah, darul ladzah, negeri yang penuh dengan kelezatan, wan na'im, negeri yang penuh dengan kenikmatan, wal bahjah, penuh dengan kesenangan yang menyejukkan, wasurur, yang menggembirakan, ila daril alam wal ahzan wal masoib, dikeluarkan menuju sebuah negeri, sebuah kehidupan yang penuh dengan kesulitan, penuh dengan al-ahzan, hal-hal yang menyedihkan dan penuh dengan musibah-musibah, yakni dunia ini. Tentu saja yang menjadikan Nabi Adam alaihi salatu wasalam dan Hawa, ya, dua orang tua kita, dikeluarkan dari jannah tersebut menuju dunia ini, tidak lain tidak bukan disebabkan naam perbuatan dosa, ya, bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, karena dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendekati kepada pohon khuldi, yakni sebuah pohon yang ada di jannah. Namun ternyata Allah ta'ala kendaki Nabi Adam dan Hawa, ya, tertipu oleh bujuk rayu syaitan, iblis, ya, sehingga akhirnya beliau berdua pun mendekati pohon tersebut, yang akhirnya menjadikan beliau berdua naam dikeluarkan dari al-jannah dan dimasukkan ke dalam kehidupan dunia yang penuh dengan kesulitan, penuh dengan kesedihan dan penuh dengan rintangan ini tadi, dosa, kemaksiatan. Namun terkait dengan ini, naam, Nabi Adam alaihi salatu wassalam sudah bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, sehingga ketika beliau sudah bertobat, tidak boleh lagi untuk kita, ya, mencacinya, menjelek-jelekkannya, ataukah naam merendahkannya. Karena orang yang sudah bertobat itu kamala dzanbalah, seperti orang yang tidak punya dosa kembali. Naam. Wa mal ladzi akhraja iblis min malakutis samai wa tarduhu. Dan apakah kiranya yang menyebabkan iblis dikeluarkan, diusir oleh Allah Azza wa Jal dari kerajaan langit, ataukah dari jannah? Dan apakah yang menyebabkan iblis tarduhu wa la'nuhu, diusir dan dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wa mashu dhahirihi wa batinihi, dan diubah bentuk lahir dan batinnya, faja'ala suratuhu atau faja'ala suratahu akbaha suratin wa asna'iha, sehingga Allah ta'ala pun menjadikan dan mengubah bentuk dari iblis menjadi bentuk yang sangat jelek, menjadi bentuk yang sangat menjijikkan, yang sangat rendah, yang sangat hina. Wa batinahu akbaha min suratihi, dan Allah Ta'ala jadikan batin dari iblis, naam, ada lahir, ada batin, batin dari iblis Allah Ta'ala jadikan, Allah Ta'ala ubah menjadi batin yang penuh dengan kejelekan, ya, lebih jelek daripada bentuknya, lebih jelek daripada rupanya. Wa asna, dan juga lebih menjijikkan daripada bentuknya. Wa badala bil qurbi bu'dan, dan Allah Ta'ala jadikan iblis yang dunia dekat, naam, dengan Allah Azza wa Jalla menjadi sangat jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa birrahmati la'natan, dan Allah Ta'ala jadikan dulunya iblis mendapatkan rahmat dari Allah Azza wa Jalla diganti dengan laknat. Wa bil jamali qabhan, dan Allah Ta'ala ganti keindahan dengan kejelekan. Wa bil jannati naran taladdha, dan Allah Ta'ala ganti jannah dengan neraka yang menyala-nyala. Wa bil imani kufran, dan Allah Ta'ala ganti keimanan yang ada pada iblis dengan kekufuran. Wa bimuwalatil waliyil hamid a'zamu atau a'zama adawatin wa masyaqatin, loyal beribadah ataukah taatnya iblis ketika itu kepada Allah Azza wa Jal, zat yang maha terpuji, zat yang maha agung, naam, Allah Ta'ala ganti untuk iblis memiliki permusuhan, kebencian yang sangat. Wa bizajli tasbih wa taqdis, dan Allah Ta'ala ganti lantunan tasbih, naam, taqdis, yakni penyucian kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa tahlil, Allah Ta'ala ganti zajalal kufri dengan kekufuran, ataukah lantunan kekufuran, kesyirikan, wal kadzib, kedustaan, Wazur, naam, sama dengan al-kadzib, kedustaan, kebohongan. Wal-fuhash, ya, kemungkaran, kekejian. Wabilibasil iman, libasal kufur. Dan apa kiranya yang menyebabkan Allah Ta'ala ganti iblis yang dunia berpakaian dengan pakaian iman, kemudian Allah Ta'ala ganti dengan libasal kufur, pakaian kekafiran, pakaian kefasikan, dan pakaian kemaksiatan. Fahana 'ala Allahi ghayatal hawan, sehingga menjadi iblis tersebut sangat-sangat hina, sangat-sangat rendah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasaqata min 'ainaihi ghayatas suqut, sehingga jadilah iblis tersebut betul-betul sangat jatuh martabatnya, sangat-sangat rendah martabatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa halla 'alaihi ghadabur rabbi ta'ala, sehingga juga menjadikan halal bagi iblis untuk mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa ahwahu wa maqtahu akbarul maqti, sehingga Allah Ta'ala pun murka, marah kepada iblis dengan kemurkaan yang sangat, dengan kemarahan kemurkaan yang besar. Fardahu fasara qawadan likulli fasiqin wa mujrimin, sehingga Allah Ta'ala hinakan, rendahkan iblis, naam, dari martabat yang dulunya bagus, baik, iman dan semisalnya, kemudian sekarang menjadi qawadan, menjadi pemimpin, menjadi ketua yang diikuti pimpinan bagi setiap kefasikan. Wa mujrim, pimpinan dari setiap dosa kejelekan. Ridho li nafsihi bil qiyadah, kemudian iblis rela dengan dirinya dijadikan sebagai pengikut, sebagai panutan ke dalam kejelekan. Ba'da tilkal ibadah wasiyadah, padahal dulunya iblis ini beribadah dan naam menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'iyadan bika Allahumma min mukhalafati amrika wartika bi nahyika, maka kami berlindung kepadamu ya Allah dari menyelisih perintahmu dan melakukan apa yang engkau larang. Kesimpulan dari pembahasan barusan, bahwa segala ataukah perkara yang menjadikan iblis ini berubah drastis, yang dulunya baik ataukah terhormat, kemudian menjadi sangat hina, dina, kemudian diusir dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak lain tidak bukan disebabkan kemaksiatan, dosa yang dilakukan oleh iblis laknatullah alaihi. Yang ketika itu dia diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam, ternyata dia sombong. Naam. Dia tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Dia merasa bahwa dirinya lebih senior daripada Nabi Adam, dan dia juga merasa lebih naam istimewa daripada Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Sehingga akhirnya dengan kemaksiatan, dosa yang dilakukan oleh iblis tersebut, akhirnya dia pun mendapatkan laknat, murka dari Allah Azza wa Jal, seperti yang telah kita dengarkan barusan. Sebelum kita lanjut, kita dengarkan azan terlebih dahulu. Kemudian terkait dengan sifat iblis tadi, ataukah sikap dan perbuatan iblis kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam, yang dia tidak mau untuk sujud kepada Nabi Adam karena dia meyakini dan merasa bahwa dirinya lebih baik, ya, dibandingkan Nabi Adam, karena dia diciptakan dari api, sedangkan Adam ataukah Nabi Adam diciptakan dari tanah. Maka dijelaskan oleh sebagian ulama bahwa apa yang diklaim oleh iblis tersebut, bahwa dirinya lebih baik karena diciptakan dari api, justru sebaliknya. Karena api itu kalau kita teliti dan kita perhatikan, naam, sifatnya itu panas. Ya. Naam. Panas. Kalau panas itu ya seperti orang ya lihat wajah yang naam kepedesan atau apa, atau sedang marah, itu kan panas teman ya. Ya seperti itu. Menakutkan, ya, menyeramkan, ibaratnya dipegang ngeplakan gitu ya. Di samping panas juga yang namanya api semakin besar akan semakin berkobar-kobar, semakin sombong, semakin congkak. Nah, berbeda halnya dengan tanah. Kalau tanah sebesar apapun ya tanah tersebut tidak kemudian semakin berkobar-kobar, tidak, anteng. Ya, Gunung Merapi, Gunung Sumbing itu kan tetap anteng meskipun gede gitu ya. Enggak kemudian ya seperti api. Nah, misalkan ini apa itu ada bakaran api yang besar gitu kan semakin bulat-bulat ini. Ya. Nah. Sehingga sebaliknya justru Nabi Adam alaihi salatu wasallam yang diciptakan dari tanah itu memiliki keistimewaan dan keutamaan. Yang namanya tanah itu sifat asalnya anteng, ya, tidak seperti api yang bergejolak. Naam. Kemudian ternyata iblis tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kemudian mengakui kesalahannya, ya. Tapi malah mengikuti hawa nafsunya. Sehingga pada kesempatan sebelumnya telah kita dengarkan ucapan dari seorang sahabat yang mulia, termasuk dari Khulafaur Rasyidin, yakni Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau menyatakan bahwa wa amma tiba'ul hawa fayasuddu 'anil haqqi. Mengikuti hawa nafsu, mengikuti keinginan pribadi, justru itu akan menjadikan dia menolak dan menentang dari kebenaran. Ya, seperti iblis ketika dia diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam, karena Nabi Adam itu langsung diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla dengan kedua tangannya, ternyata iblis tidak mau, merasa dirinya lebih bagus, lebih baik, lebih senior, lebih istimewa dan semisalnya. Kemudian setelah salah, nah, setelah terjatuh dalam kemaksiatan tadi, iblis tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malah bersumpah serapah di hadapan Allah Azza wa Jalla, ingin ya punya ambisi untuk menyesatkan setiap dari anak keturunan Nabi Adam alaihi salatu wasalam sampai nanti hari kiamat. Ya. Nah, ingin mencari sebanyak-banyak pengikut untuk menjadi teman di neraka. Nah, kecuali hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan taufik untuk bisa ikhlas, na'am, maka mereka tidak mampu akan digoda, tidak mampu untuk digelincirkan oleh iblis maupun na'am bala tentaranya. Kemudian juga terkait dengan ini, Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mampu untuk dalam bahasa kita membinasakan iblis. Ya. Allah Subhanahu wa taala maha mampu untuk membinasakan iblis dan syaitan dari kalangan jin maupun manusia, ini bala tentaranya. Namun kenapa Allah Subhanahu wa taala membiarkan iblis ya dan bala tentaranya, anak buahnya, anak keturunannya di samping memiliki umur yang panjang juga diberikan kesempatan untuk merekrut ataukah mencari pengikut sebanyak-banyaknya, menggelincirkan anak keturunan Nabi Adam? Maka jawabannya ini di bawah hikmah kebijaksanaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentulah Allah Subhanahu wa taala menghendaki ya perkara-perkara yang mungkin kita tidak bisa mengetahui apa sih hikmah, tujuan dibalik Allah Subhanahu wa taala membiarkan iblis, membiarkan syaitan, bala tentara iblis itu terus melakukan makar, melakukan tipu daya dan menggelincirkan manusia. Nah, setidaknya di antara yang bisa kita ketahui dari hikmah tersebut, supaya terpisahkan dan semakin terdeteksi dan terketahui, diketahui manakah orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah Azza wa Jal, yang betul-betul mukhlis, yang betul-betul ikhlas kepada Allah Azza wa Jal. Naam, dari mereka-mereka yang imannya itu seperti keimanan orang-orang munafik. Naam, dan supaya terdeteksi manakah di antara mereka yang betul-betul bertakwa dan yang pura-pura melakukan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walhasil, naam, Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk membinasakan iblis. Namun iblis tetap dibiarkan hidup, iblis tetap dibiarkan memiliki umur yang panjang, bahkan beranak pinak dan memiliki banyak pengikut. Naam, di antaranya tujuannya seperti yang telah kita dengarkan barusan. Sehingga kita sebagai seorang muslim, kita sebagai anak keturunan Nabi Adam alaihi salatu wasalam, setelah mendengar pengumuman yang disampaikan oleh iblis ya di hadapan Allah azza wajal, berarti kita harus banyak-banyak naam berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak berdoa dan mohon kepada Allah azza wajal supaya terbebaskan dan selamat dari makar tipu daya dan gangguan iblis ataupun bala tentaranya. Nah, kemudian juga di samping kita berdoa, kita juga berusaha, berikhtiar menempuh sebab dengan kita melaksanakan ibadah ataukah mencari ilmu. Nah, mendalam ilmu agama yang kemudian kita mengamalkannya. Nah, kemudian semakin mendekatkan diri dan memperbanyak ibadah dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya sekali lagi yang namanya amalan, yang namanya ibadah itu akan dikatakan sebagai amal yang soleh, akan diterima di sisi Allah Azza wa Jal, itu harus memenuhi dua persyaratan. Yang pertama ikhlas, yang kedua harus sesuai dengan bimbingan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kalau seorang ikhlas namun tidak sesuai dengan bimbingan Rasul, maka bukan soleh, tidak akan diterima. Dan juga sebaliknya, ketika sesuai dengan bimbingan Rasul namun tidak ikhlas, juga bukan dinamakan amal soleh dan tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita kaji, semoga bermanfaat dan menambah iman dan takwa kira kepada Allah azza wajalla. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.